بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan agamaku ini padahal bukan dari sumbernya, maka urusan tersebut tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dan dalam riwayat khusus Imam Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tidak ada atas dasar perintahku, maka amalan tersebut tertolak.